سورة الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Ya ayyuhal insanu in innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya dengan gembira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakangnya, maka dia akan berteriak menyebut kebinasaannya, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya. Innahu dhanna an lan yahur. Sesungguhnya dia menyangka bahawa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bukan demikian, yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Fala uqsimu bisyafaq. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Wal laili wama wasaq wal qamari idza ittasaqa latarkabunna tabaqan an tabaq. Dan dengan malam dan apa yang dihimpunkannya, dan dengan bulan apabila jadi purnama, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Fama lahum la yu'minuna wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Mengapa mereka tidak mau beriman, dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Balil ladzina kafaru yukadzibuna wallahu a'lamu bima yu'un. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka beri khabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.